إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafid Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di ayat-ayat seputar amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, wa qulil haqqa, katakanlah dan sampaikanlah, dakwahkanlah sampaikanlah dan dakwahkanlah al-haqqu min rabbikum, bahasanya kebenaran itu adalah yang berasal dari Tuhanmu. Faman syaa'a falmu'min, maka siapa saja yang mau silakan beriman, dan siapa saja yang mau silakan dia memilih jadi orang kafir. Maka Allah sampaikan di sini tentang definisi kebenaran. Bahasanya al-haq atau kebenaran adalah segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah timbangan kebenaran. Adapun ucapan manusia, pendapat orang, maka ditimbang dengan kebenaran itu sendiri. Jika cocok dengan Quran dan Sunnah, maka pendapat orang tersebut, opini orang tadi, kita nilai benar. Jika tidak bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, maka tentu kita yakin itulah kebatilan. Maka kebenaran itu adalah yang datang dari Allah Azza wa Jalla, dari Allah yang menciptakan makhluk, karena dialah zat yang memiliki hak untuk mewajibkan atas hambanya apa saja yang diinginkan, dan itu adalah haknya, dan kewajiban kita adalah menerima. Kemudian Allah katakan, siapa yang ingin silakan mukmin, dan siapa ingin silakan kafir. Namun kalimat ini yang ada di surat Al-Kahfi 29 itu bukan berat kalimat yang menunjukkan boleh memilih kekafiran, sehingga tidak salah jika memilih kekafiran, sehingga tidak berhak untuk dihukum jika memilih kekafiran. Ini sebagaimana anggapan orang-orang liberal, mereka comot ayat ini dan mereka katakan Tuhan mempersilahkan manusia untuk jadi orang kafir. Mempersilahkan manusia untuk jadi orang kafir. Namun habis itu orang liberal ngomong, tapi jangan gunakan terminologi dan istilah kafir. Itu kemudian itu tendensius itu dan seterusnya. Non-Muslim, jangan mengkafir-kafirkan di luar Islam. Padahal di awal ngomongnya Tuhan saja memperbolehkan jadi orang kafir kok kamu kok dalam tanda kutip nyuruh-nyuruh orang harus masuk Islam. Wong Tuhan saja membolehkan jadi orang kafir. Bilangnya Tuhan mempersilahkan manusia jadi orang kafir. Dia itu dipersilahkan sama Tuhan, diberi kebebasan sama Tuhan. Namun habis itu, setelah itu kalimat lanjutannya, tapi jangan kafir-kafirkan orang lain. Tapi jangan sebut orang yang beda agama itu dengan sebutan kafir, karena itu istilah yang menjatuhkan, merendahkan dan seterusnya. Kan jadinya kontradiktif. Kontradiktif. Wong tadi bilangnya Tuhan mempersilahkan jadi orang kafir. Setelah itu kok enggak boleh menggunakan istilah kafir. Maka ini bukan tafsir yang benar untuk ayat ini, tidak sebagaimana tafsiran orang liberal yang mengatakan ini Tuhan membolehkan orang untuk jadi orang kafir. Kalau membolehkan berarti orang yang memilih jadi orang kafir tidak salah. Kalau tidak salah, ya berarti tidak masuk neraka tapi masuk surga. Karena dia melakukan hal yang dibolehkan sama Tuhan. Gitu. Sehingga semua agama itu, ya, mau agama kafir atau tidak kafir, ya, mengantarkan ke surga. Ya. Habis itu tapi ngomong jangan sebut kafir, tanya. Maka ini tafsiran liberal, tafsir yang benar. Bahasanya ayat ini bukanlah menunjukkan mempersilahkan memilih kekafiran. Bahasanya seorang itu boleh beriman kalau mau dan boleh kafir dan dua-duanya tidak salah. Akan tetapi yang benar, silakan mukmin, silakan kafir. Itu artinya ditahdid, itu untuk mengancam. Itu mengancam. Seorang bapak ngomong sama anaknya, ya sudah sana. Kalau mau jadi anaknya bapak begini, kalau enggak mau jadi anaknya bapak ya sana. Sana kamu berbuat begini dan begitu. Nah, itu bukan mempersilahkan anaknya cari bapak yang lain dan kabur dari rumah, bukan. Bukan kemudian memonggokan, sana kalau kamu kabur. Nah, bukan. Namun itu kalimat ancaman. Bukti kalau itu kalimat ancaman adalah lanjutannya ayat. Lanjutannya ayat, silakan mau kafir silakan kafir, namun telah kami siapkan untuk orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, telah kami siapkan neraka yang jilatannya itu akan mengepung mereka, dan sesungguhnya mereka sampai-sampai mereka minta minum. Maka jika penduduk neraka itu minta minum, diberi minum pakai air yang airnya itu kal muhli, seperti endapan minyak goreng. Jadi, minyak goreng setelah dipakai untuk goreng macam-macam, didiamkan mengendap, nanti akan ada endapan di bawah. Nah, seperti itu minuman yang disuguhkan kepada penduduk neraka. Dan itu yashwil wujuha, uapnya itu membakar wajah, baru uapnya. Jadi ketika didekatkan ke wajah mau diminum, muka itu gosong. Ini itu minuman penduduk neraka. Baru uapnya saja bikin wajah gosong, gimana kalau dimasukkan? Bi'sa syarab, maka minuman penduduk neraka adalah sejelek-jelek minuman. Wasa'at murtafaqa, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Maka lanjutannya ayat demikian, silakan milih kafir, namun kami telah siapkan orang kafir begini. Ya, apakah kemudian bisa diartikan ini mempersilahkan untuk jadi kafir? Tentu tidak. Ya, namun ini ancaman. Maka siapa yang mau silakan beriman, untuknya balasan yang banyak. Siapa yang mau silakan kafir, dan untuknya siksaan yang perih. Dan dia termasuk orang-orang yang zalim, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Maka di sini terdapat tahdid ancaman bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya kebenaran itu telah benar dan gamblang, itulah yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasalam dari Rabbul Alamin. Maka siapa yang mendapatkan petunjuk, maka dialah orang yang mendapatkan taufik. Kita mohon pada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan siapa yang sesat wal iyadu billah, maka dia adalah orang yang hina. Wallahul musta'an. Kemudian di antara ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, beliau bawakan firman Allah di surat Al-Hijr ayat yang ke-93, itu fasda bima tu'mar, maka sampaikan dengan terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan cueklah dengan orang-orang musyrik. Cueklah dengan orang-orang musyrik. Maka di sini ada perintah yang ditujukan, yang asalnya ditujukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu hal yang perlu diketahui bahasanya, ketika ada perintah yang ditujukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semisal kul, katakanlah begini-begini dan yang lain, Maka dalam Al-Quran, jika ada perintah yang ditujukan kepada sang Rasul, maka itu ada dua macam. Macam yang pertama, satu seruan yang ditujukan pada Rasul dan itu khusus untuk Rasul, tidak melebar kepada umatnya. Kemudian yang kedua, ditujukan kepada Rasul dan melebar untuk umatnya. Dan hukum asal seruan Allah yang ditujukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah jenis yang kedua, yaitu ditujukan kepada sang Rasul kemudian melebar ke seluruh umatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi umatnya. Teladan bagi umatnya, pimpinannya diperintahkan begini-begini, berarti kita pengikutnya juga demikian. Akan tetapi jika dijumpai indikator yang menunjukkan bahwasanya seruan tersebut khusus untuk sang Rasul alaihi salatu wasalam, maka berarti khusus untuk sang Rasul. Contoh yang seruan Allah ditujukan kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasalam dan itu khusus untuk beliau dan tidak melebar kepada yang lain, firman Allah di surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami lapangkan untukmu dadamu. Maka ini khusus untuk Nabi. Demikian juga firman Allah di surat Ad-Duha, wad-duha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu, tidak pula dia marah kepadamu. Maka ini khusus untuk Nabi. Adapun umat Nabi, maka ada orang-orang yang Allah murka padanya. Maka ini untuk khusus untuk sang Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian macam yang kedua adalah ditujukan kepada Nabi namun berlaku juga untuk umatnya. Contohnya surat At-Tahrim ayat yang pertama, wahai sang Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ketika Allah halalkan, kenapa engkau mewajibkan diri sendiri untuk tidak melakukannya, tidak mengkonsumsinya? Maka ini ditujukan kepada sang Nabi dan berlaku juga untuk umatnya. Demikian juga firman Allah, wahai sang Nabi, jika engkau mencerai istri, maka cerailah pada waktunya. Pada waktu cerai, waktu cerai itu dalam Islam, cerai itu tidak bisa pakai emosi. Orang yang faham hukum Islam, cerai itu tidak bisa pakai emosi. Cerai itu harus direncanakan, harus direncanakan. Karena ada waktu boleh menjatuhkan kata-kata saya cerai kamu. Waktunya adalah suci, tidak dalam kondisi haid, dan selama suci dari haid sejak mandi belum pernah dikumpuli oleh si suami. Nah, itu waktu bolehnya menjatuhkan saya cerai kamu. Ketika dalam kondisi haid tidak boleh, haram hukumnya, dosa. Meskipun sah menurut pendapat yang paling kuat, dan itu pendapat mayoritas para ulama, dalam kondisi haid suaminya mengatakan tak pekat kui, tak cerai kamu, itu dosa, si suami berdosa. Apakah sah? Jumhur ulama mengatakan sah. Demikian juga ketika dalam kondisi suci namun baru saja minggu kemarin kumpul, sekarang dicerai, maka ini dosa namun sah cerainya, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Maka berarti tidak bisa emosional, ribut terus pekat, ini tidak bisa. Mau ngomong pekat mikir dulu, ini saya ini lagi haid gak ya? Oh, lagi haid, oh, berarti pekatnya besok, nanti kalau sudah selesai haidnya. Ditanya, sudah selesai haidnya? Belum, sana sudah, sana mandi. Nah, selesai mandi tak pekat kue, gini itu baru baru itu waktu yang tepat, waktu yang sesuai dengan tuntunan untuk menjatuhkan cerai. Ini tidak bisa emosional mendadak, ini harus direncanakan. Itu aturan Islam dalam masalah mencerai. Maka Allah katakan fatalikuhunna, jika kalian suami mau mencerai istri, maka cerailah li'iddatihinna, pada waktunya. Jangan asal menceraikan. Maka aturan ini untuk Nabi dan untuk umat Nabi. Demikian juga Allah berfirman, ya ya Rasul, wahai sang Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Maka ini adalah perintah untuk sang Nabi dan umatnya, menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Kembali ke surat Al-Hijr ayat yang ke-94, Allah di sini Allah azza wa jalla berfirman pada Rasulnya, fasta' bima tu'mar, terang-teranglah, sampaikan apa yang terang-teranglah menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Yakni artinya adhir, terang-teranglah dalam menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu dan jelaskanlah. Dan jangan kemudian disimpan. Kenapa? Karena jangan kemudian mundur karena takut celaan orang yang mencela. Maka perintah ini berlaku untuk sang Nabi dan umatnya. Maka wajib atas umat, berarti wajib atas kita, untuk secara terang-terangan menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Dengan terang-terangan untuk memerintahkan dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Terang-terangan untuk melarang apa yang Allah larang. Maka kita larang orang untuk melakukan hal yang Allah larang secara terang-terangan. Maka terang-teranglah dalam menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Di sini termasuk juga terang-teranglah dalam melarang. Kenapa? Karena kaidah mengatakan bahasanya diperintahkannya sesuatu berarti perintah, dilarangnya sesuatu berarti perintah untuk meninggalkannya. Maka ketika Allah perintahkan terang-terang untuk menyampaikan apa yang diperintahkan, maka termasuk di dalamnya adalah apa yang dilarang. Dan dalam masalah dakwah ada pesan Al-Quran yang penting. Wa a'rid anil jahilin, wa a'rid anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berpalinglah artinya cuek, jangan dipikirkan, jangan dibahas dan jangan banyak dibicarakan. Karena kalau membicarakan ulah orang musyrik, orang kafir dan kemajuan program mereka dan tingkah pola mereka, itu malah mengendurkan semangat. Semangatnya kendor, waduh. Orang kafir duitnya segini, ini berita terakhir, punya dana sekian, udah bikin begini, begini, begini, begini. Akhirnya si pembawa kebenaran malah ngeluku. Aduh, kita tidak ada apa-apanya, udahlah kalahlah. Maka dakwah itu akan sukses itu kalau tidak sibuk melihat pesaing dan lawan. Tapi kalau bolak-balik noleh ke pesaing dan lawan, itu maka apa yang jadi misi pokok itu malah seringkali tidak kecapaian. Kenapa? Ya, dikit-dikit lihat pesaingnya, dikit-dikit lihat pesaingnya, akhirnya kok pesaingnya maju luar biasa, ngedon hatinya, akhirnya yang semangat, yang energik, ya, jadi lemes. Oleh karena itu maka kaidah penting dalam dakwah, dalam mengajak kepada kebaikan, adalah cuek dengan makar musuh, strategi musuh, rencana-rencana musuh, non fokus dengan apa yang akan kita sampaikan dan apa yang kita sebar luaskan. Jangan banyak membicarakan ulah musuh dan apa yang dilakukan oleh musuh. Demikian yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka makna berpalinglah dari orang musyrik artinya lah tahtamma bihim, jangan pedulikan mereka, jangan ambil pusing dengan mereka, jangan ambil pusing dengan keadaan mereka. Wala fima ya'ti min adahum, jangan peduli dengan gangguan mereka, jangan pula sedih karena mereka tidak mau beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala alaka bakhi'un nafsaka, boleh jadi engkau wahai sang Rasul akan menghancurkan dan membunuh dirimu sendiri, ala atharihim, setelah mendakwai mereka. Kenapa kok Nabi sampai mau bunuh diri setelah mendakwai mereka? Ilam yu'minu bihadal hadisi asafa, karena mereka tidak mau beriman dengan perkataan ini yaitu Al-Quran. Asafan karena demikian sedih, kenapa mereka tidak mau menerima kebenaran. Maka La'alaka bakhi'un nafsaka ala illa yakunu mu'minin. Di ayat yang lain, boleh jadi engkau mau membinasakan dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman. Artinya la'alaka, boleh jadi engkau akan binasakan dirimu, idza lam yu'minu bika, karena mereka tidak mau beriman kepadamu. Maka ini di antara bentuk peduli dengan orang musyrik yang terlarang. Demikian peduli, ini orang musyrik yang didakwai kok tidak mau terbuka juga hatinya. Ya, itu sampai akhirnya karena demikian sedih malah menyusahkan diri sendiri. Padahal ada banyak objek-objek dakwah yang lain. Lebih baik pikiran itu fokus kepada yang lain daripada fokus kepada satu orang sampai sedih karenanya, sampai ingin mati karenanya. Ya, padahal potensi yang ada bisa disalurkan untuk yang lain. Maka di antara jangan peduli dengan orang musyrik, di antaranya adalah jangan sampai tadi ingin menyusahkan diri, membinasakan diri sendiri karena mikirkan mereka. Maka Allah perintahkan jangan peduli dengan mereka, cuek dengan mereka. Fima yahsul minhum min adza, cuek dengan gangguan yang mereka lakukan, cuek dengan respon mereka yang menolak dakwah. Namun terus jalan, jangan berhenti. Dan ini dipraktekan, contohnya adalah dipraktekan oleh Nabi ketika berdakwah di Mina, ketika fase dakwah beliau di Mekah. Maka ketika Nabi muter-muter di Mina, saat jamaah haji pada kumpul di Mina, datang dari berbagai macam suku, Nabi datangi masing-masing suku yang ngegrup di Mina. Nabi dakwai, Nabi sampaikan Islam kepada mereka. Setelah Nabi pergi, maka datanglah Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, jangan percaya, saya paman orang itu, saya pamannya, dia ponakan saya, jangan pedulikan omongnya, dia orang sinting, dia ngaco, gak usah pedulikan omongannya, jangan diambil hati omongannya, dia orang gila gitu. Nabi kemudian Nabi pindah ke suku yang kedua. Setelah selesai, maka Abu Lahab datangi lagi. Demikian seterusnya, demikian seterusnya, dikuntit terus Nabi ini kemana. Habis ngumpul ada orang yang didakwai, didatangi oleh Abu Lahab. Dan Nabi terus begitu saja, tidak kemudian balik. Habis kemudian datangi kemudian Abu Lahab, kenapa sih kamu nguntit saya, kenapa kamu begini-begini, enggak. Terus begitu saja, enggak peduli. Ya, tugas saya menyampaikan semaksimal yang bisa saya lakukan. Di belakang kemudian ada provokator yang gembosi. Ya, maka kebenaran telah disampaikan. Orang bisa berpikir manakah kemudian ajakan kebaikan dan manakah ajakan keburukan. Tapi terus gitu. Tapi tidak peduli dengan ulahnya Abu Lahab, dan tidak ambil pusing dengan ulahnya Abu Lahab, dengan strateginya Abu Lahab, tidak ambil pusing. Ya, maka wa'arid anil musyrikin, ya, maka cueklah dengan orang kafir. Jangan terlalu banyak dibicarakan, jangan terlalu banyak dibahas. Itu untuk selingan saja, untuk motivasi supaya energi tetap semangat untuk berdakwah, menebarkan kebaikan. Selingan, bukan fokus. Salah kalau fokus. Demikian yang diajarkan oleh Al-Quran, wa'arid anil musyrikin, ya, cuek dengan apa rencana musuh, dengan jangan kemudian sibuk mengintai musuh, sibuk kemudian apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Akhirnya kita sendiri malah tidak kerja apa-apa. Kerjaannya apa? Ngintai musuh malah. Apa yang dilakukan? Ternyata tidak dilakukan, tidak ngapa-ngapain, cuma jalan di tempat. Namun merasa sudah berjalan, merasa sudah berperan. Perannya apa? Sibuk ngurusi ngetah musuh, kemudian cerita sama teman-temannya. Apa dampaknya? Bikin ngloko, bikin loyo teman-temannya. Yang tidak demikian metode perjuangan yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, metode perjuangan yang diajarkan oleh Al-Quran adalah wa'arid anil musyrikin, ya, cuek, masa bodoh, jangan banyak peduli dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, yaitu musuh. Nah, fa'inal akibat talaka, maka diantara jangan peduli dengan gangguan musuh, karena akibat dampak yang kesudahan yang terbaik untukmu. Wa fi'lan dan riil, kesudahan yang baik itu milik sang Rasul alaihi salatu wassalam. Maka sebagaimana kata pepatah Arab, sabara wa dhafira, Nabi sabar, Nabi sabar dan Nabi beruntung, Nabi berhasil. Maka sunnya Nabi alaihi salatu wassalam keluar meninggalkan Mekah berhijrah sambil sembunyi-sembunyi mengkhawatirkan keselamatan dirinya, karena orang Quraisy telah mengumumkan siapa yang bisa membawa Muhammad dan kawannya Muhammad yaitu Abu Bakar untuknya 200 ekor unta. Maka harga nyawa masing-masing dari Nabi dan Abu Bakar 100 ekor unta. Dan orang pun semangat untuk mendapatkan harta demikian banyak. Akan tapi Allah menyelamatkan keduanya. Dan setelah berlalu beberapa tahun yang cuma sedikit, yaitu cuma 8 tahun, Nabi kembali ke Mekah. Cuma 8 tahun dan itu tidak lama. Setelah terusir dalam keadaan demikian hina, setelah keluar dalam keadaan hina, malu, tak khawatir dan seterusnya, kembali dalam keadaan gagah. Fatihan Makkah, menaklukkan Mekah. Dhafiran, menang. Mudhafiran, yang menangan. Gagah. Kanat lahu al-minnah. Meskipun demikian, pada waktu beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, Nabi tidak menengadahkan kepala. Nabi tawadu. Nabi tawadu. Apa yang Nabi lakukan ketika masuk kota Mekah dalam keadaan sebagai pemenang? Nabi menundukkan kepala, merundukkan kepala sampai kepala beliau itu dekat dengan leher untanya. Tawaduan, karena tawadu. Duduk kemudian menaikkan, membusungkan dada. Ini loh saya, mana yang dulu ngusir-ngusir saya, menyiksa saya dan pengikut-pengikut saya, mana anda? Nabi tawadu. Menang itu tidak kemudian menepuk dada. Maka kana law al-mina 'ala al-mala' min Quraisy. Dan adalah setelah Nabi menaklukkan kota Mekah, maka Nabi memberikan minnah, memberikan jasa dan kebaikan kepada al-mala' min Quraisy, kepada pembesar-pembesar Quraisy. Sampai Nabi sampai ketika itu Nabi berdiri di dekat pintu Ka'bah mengumpulkan penduduk Mekah kemudian mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Menurut kalian kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Dan kulihum, semua mereka penduduk Mekah tersebut semuanya di bawah Nabi dalam keadaan hina. Mereka cuma bisa mengatakan, "Khairan, kami berprasangka engkau akan berbuat baik kepada kami. Akhun karim, engkau adalah saudara kami yang baik. Ibnu akhin karim, engkau adalah anak dari saudara kami yang juga orang yang mulia dan baik." Nah, itu yang mereka katakan. Padahal dulu ngusir, dulu ngejar-ngejar, dulu mencari nyawanya. Setelah kemudian hina, mereka mengatakan, Engkau akan berbuat baik kepada kami karena engkau adalah orang baik, anak orang baik." Ya. Maka orang baik, anak orang baik, ya pastinya berbuat baik. Nah, maka apa yang Nabi katakan, "Aku katakan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya." Apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya? "La tathriba alaikumul yaum." Tidak akan ada mengungkit-ungkit kesalahan, mengungkit-ungkit masa lalu kepada kalian sejak hari ini. "Yaghfirullahu liwala, yaghfirullahu lakum." Semoga Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan ampunannya kepada kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang. "Idhabu fa antumut tulaqa." Dan Nabi katakan kepada mereka penduduk Mekah yang dulu mengejarnya, yang dulu memeranginya, yang dulu mencari, menginginkan nyawanya, Nabi katakan, "Pergi kalian semua, kalian bebas. Tidak ada hukuman untuk kalian, adanya pengampunan." Dan Nabi katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf adalah contoh orang yang luar biasa dalam memaafkan. Yusuf ini dibuang, Yusuf itu akhirnya terlunta-lunta, jadi budak, masuk penjara dan seterusnya. Namun yang dia katakan pada saudara-saudaranya di akhir kisah, "La tathriba alaikumul yaum." Aku maafkan kalian dalam bentuk tidak akan pernah membicarakan apa yang pernah terjadi. Ini satu hal yang luar biasa. Sebagian orang itu memaafkan, namun sering ngobrol kan. Saya maafkan ya, tapi dulu itu memang sedih sekali ya, susah sekali ya, dibuang itu. Masya Allah susah sekali, tapi ya sudah saya maafkan itu. Sebagian orang demikian kalimat memaafkannya, ya. Memaafkannya. Ya. Sudah dimaafkan, saya maafkan, tapi ya ada kenangan yang tak terlupakan. Nah, itu yang masih ngomong. Ada kenangan yang tak terlupakan dan seterusnya. Aduh susahnya dulu, betapa ya, kalau kalian tahu susahnya diriku. Ah itu masih disebutkan susahnya diriku. Begini begini begini begini masih cerita. Sebagian orang dia bilang, dia katakan memaafkan, dia dapat memaafkan, tidak menghukum, tidak menghajar dan sebagainya. Namun masa lalunya masih disebut-sebut. Dulu kok kalian kayaknya enggak punya perasaan ya, kan? Kok bisa-bisanya demikian sama saudara sendiri, sama adik sendiri lagi. Nah, kok bisa-bisanya ya? Tapi masih dibicarakan. Ya, itu banyak orang demikian, tapi Yusuf enggak. Dimaafkan dan di-close. Enggak pernah lagi ada obrolan tentang masa itu. Tidak akan dibicarakan. Sekalimat pun tidak akan dibicarakan. Itu berat. Itu berat itu, gembok mulut, digembok rapat, enggak lagi dibicarakan. Pakai guyonan apa serius, enggak akan lagi dibicarakan. Pakai selingan ataukah kemudian fokus bicarakan, enggak akan lagi dibicarakan. Sudah di close, ditutup 100%. Nah, itu namanya la tasriba alaikumul yaum. Sejak hari ini aku tutup pembicaraan tentang masalah itu. Tidak boleh ada yang bertanya dan tidak boleh ada yang mempertanyakan, mempermasalahkan, mengejak bicara, dan aku pun tidak akan membicarakannya. Dilarang bicara. Apa kejadian dulu itu dilarang untuk dibicarakan. Nah, maka ini satu hal yang luar biasa. Ini namanya memaafkan lahir dan batin, seakan-akan seperti enggak pernah terjadi apa-apa. Dan demikianlah yang Nabi katakan kepada penduduk Mekah. Aku katakan pada kalian sebagaimana yang aku katakan, sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Di close, tidak boleh membicarakan dulu, disiksa dulu, dikejar-kejar dulu, gini-gini, tidak boleh dibicarakan. 100% ditutup. Itu maafnya Nabi kepada penduduk Mekah. Itu maaf yang luar biasa. Maka Nabi manna alaihim, Nabi memberikan kebaikan kepada mereka. Kapan? Ketika Nabi kuasa untuk membalas dendam kepada mereka. Falahasil, maka kesimpulannya Allah katakan wa'arid anil musyrikin, cueklah dengan orang-orang musyrik. Terus berdakwah, cuek dengan orang-orang musyrik. Cuek dengan orang musyrik di sini mencakup dua hal. Yang pertama, berpalinglah dari orang-orang musyrik, jangan peduli dengan keadaan mereka. Ketika mereka tidak mau beriman, jangan sedih karena mereka tidak mau beriman. Yang kedua, cuek dari orang musyrik dalam berkaitan dengan gangguan yang mereka lakukan, strategi-strategi yang mereka lancarkan untuk mengganggu dakwah ini. Cuek, jangan pedulikan, jangan dibahas, jangan banyak dibahas dan dibicarakan. Kenapa? Karena ujung kebaikan itu akan jadi milikmu wahai sang Nabi. Dan demikianlah realitanya. Oleh karena itu Allah kemudian berfirman setelah ayat di atas, innaka fainaka almustahzi'in. Enggak perlu kau bahas orang-orang musyrik yang mengejekmu. Kenapa? Kami akan mencukupi, kami akan beresi orang-orang yang mengejekmu. Alladzina ja'aluna ma'allah ilahan akhar. Itulah orang musyrik yang menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Sungguh mereka akan tahu. Dan sungguh kami mengetahui bahasanya sempit dadamu bima yaqulun, karena mendengar perkataan mereka. Maka Allah katakan, Allah tahu jika kau mendengar perkataan mereka, komentar mereka, ucapan negatif mereka, kamu gila, Muhammad itu gila, Muhammad itu brengsek, Muhammad itu mencari kekuasaan dan seterusnya, maka sempit dadamu. Sempit dadamu karena mendengar ocehan mereka, bully mereka, kemudian komentar-komentar negatif mereka. Itu bikin susah di hati. Maka apa solusinya? Apa solusinya dari Allah ketika kita sempit, merasa hati itu berat? Kenapa? Karena mendengar celotehan mereka yang menyakitkan. Orang yang kemudian mau kemudian menebarkan kebaikan, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang mau berlatih untuk mengamalkan Islam disebut kemudian ekstremis, disebut radikal, disebut ini, disebut ini dan itu, anti kebinekaan dan seterusnya. Padahal kita cuma mau kemudian belajar dan berlatih mengamalkan Islam. Sempit hati kita mendengar ucapan-ucapan semacam ini, komentar-komentar semacam ini. Apa solusinya dari Allah dengan orang-orang yang mengejek? Apa solusinya? Apakah kemudian solusinya demo gitu? Oh, solusinya kemudian kita banyak membicarakan mereka, banyak kemudian ngomongkan mereka, orang-orang yang komentar-komentar negatif tersebut. Tidak, solusinya kata Allah, sempit dadamu karena mendengar ucapan mereka. Solusinya fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Banyak-banyak bertasbih, banyak berzikir, zikir melapangkan dada, kuar-kuar di medsos atau yang lainnya. Nah, itu tambah menyempitkan dada, tidak kemudian melapangkan dada. Melapangkan dada, tutup medsosnya. Nah, baca komentar-komentar negatif, suara-suara sumbang, itu bikin sempit dada. Supaya gak sempit, nah, ditutup saja medsosnya, di unfriend saja orangnya, selesai. Habis itu sibuk bertasbih, sibuk berzikir, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbih, ayo berzikir, karena menyebut Allah itu obat hati, menyebut dan membahas manusia itu penyakit hati. Kalimat penting, nasihat penting, berzikir, menyebut Allah, membahas Allah, kemuliaan Allah, nikmat Allah, itu obat hati. Menyebut dan membahas manusia, ini si A begini, oh itu kemudian begini-begini, oh itu begini-begini, itu ngomong begini-begini. Bicarakan manusia, itu penyakit hati. Dikira kemudian akan kemudian, kalau kita membicarakan orang-orang yang tidak suka dengan kita, wow, itu kemudian yang sempit ini kemudian jadi lapang. Demikian kata banyak orang, anggapan banyak orang, tidak. Itu akan yang sempit itu tambah sempit. Karena zikrun nas da'ul qalbi. Karena bicarakan manusia, bicarakan orang dengan berbagai macam bentuk pembicaraannya, itu penyakitnya hati. Wa zikrullah dawa'ul qalbi. Sedangkan menyebut Allah, menyebut nikmat Allah, kebesaran Allah, hukum Allah, ayat Allah, itu obatnya hati. Hati itu akan tentram, tenang. Bahas ayat Al-Quran, bahas hadis. Tapi kalau bahas manusia, bahas ganti presiden, bahas manusia ini dan itu, mau ganti presiden, mau enggak ganti presiden, itu cuma akan tambah menyempitkan hati. Karena itu bicarakan manusia, dan bicarakan manusia itu da'ul qalbi, itu penyakitnya hati, bikin tambah sakit. Tapi bicarakanlah ayat Al-Quran, bicarakanlah hadis Nabi, bicarakanlah nikmat Allah, bicarakanlah kebesaran Allah, keagungan Allah, maka itu akan jadi obatnya hati. Obatnya hati, bicarakan manusia dengan berbagai macam bentuknya, maka itu hanya akan jadi penyakit hati. Maka kata Allah, Allah tahu dadamu sempit karena adanya orang-orang yang ngejek, orang-orang yang komentar. Apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbih, ayo zikir. Jangan pedulikan mereka. Jangan banyak bahas mereka. Bahas diri sendiri, sibuk dengan diri sendiri. Tasbih, ayo berzikir, sucikan nama Tuhanmu. Ini solusi Al-Quran, dan itu adalah keyakinan orang yang beriman. Waqum minas sajidin. Habis itu apa solusi yang lain? Waqum minas sajidin, jadilah orang-orang yang bersujud. Ayo sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan diingatkan, sembahlah Tuhanmu, dan bahwasannya kewajiban untuk menyembah dan beribadah kepada Allah itu sampai datangnya kematian. Itu solusi yang Allah katakan. Setelah Allah katakan hatimu sempit karena ucapan-ucapan mereka, maka solusinya berzikir, solusinya bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini solusi Al-Qur'an ini hanya bisa terlihat sebagai solusi untuk orang yang beriman. Untuk orang yang tidak beriman, orang yang hanya mengimani hal-hal yang bersifat material akan menganggap hal ini itu berarti tidak berbuat apa-apa. Ini dianggap itu berarti berpangku tangan. Dianggap ini berarti tidak peduli. Gitu. Kalau orang itu tidak hanya mengimani hal-hal yang bersifat material. Padahal orang yang beriman itu berkeyakinan bahasanya yang paling pokok, ya, yang paling pokok itu adalah solusi akhirat, solusi langit. Itu yang paling pokok. Ya, karena Allah yang punya segalanya dan mudah bagi Allah untuk mengubahnya dan sebagainya. Allah yang punya segalanya. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.